السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab As-Salam bab yang ke-34 atau kitab Tibb bab yang ke-19 tentang nasib sial, ya, ramalan nasib sial, merasa atau sifat optimis, dan hal-hal yang menimbulkan sifat pesimis. Hadis yang ke-5751 pada halaman 537. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Umar bin Muhammad bin Zaid annahu sami'a abahu yuhaddits an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. كتب النبي صلى الله عليه وسلم, jika as-su'mu pesimis itu berlaku, maka berlaku pada kuda, wanita, dan rumah. Ya, kuda, wanita, dan rumah. Pada hadis sebelumnya, pada hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa as-su'mu fi thalatha, innama as-su'mu fi thalatha, sesungguhnya kesialan itu terjadi pada tiga: wanita, kuda, dan rumah. Wanita, kuda, dan rumah. Maksudnya, keyakinan yang umum di masyarakat jahiliyah. Ya, keyakinan yang umum di masyarakat jahiliyah. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan, وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم، قد تحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطابي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أو الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له darun yakrahu suknaha aw imra'atun yakrahu suhbataha aw farasun aw khadimun falyufarik al-jami' bil bai'i wa nahwihi wa talaqil mar'ah. Wa qala akharuna syu'mud dari dhiquha wa su'u jiraniha wa adaha wa adahum wa syu'mul mar'ati adamu wiladatiha wa salaqatu lisaniha wa ta'arrudiha lirribi atau lirraibi wa syu'mul farasi alla yughza alaiha wa qila hiranuha wa ghala'u thamaniha wa syu'mul khadim su'u khuluqihi wa qillatu ta'ahudihi lima fuwida ilaih wa qila al-muradu bis-syu'mi huna adamul muwafaqah واعترض بعد الملاحدة بحديث لا طير على هذا فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاث. قال القاضي قال بعض العلماء الجامع لهذه القصور السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه. والثالث ما يخص ولا يؤم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه والله أعلم. Kita kembali ke hadis yang 5748. Kita coba meneliti lafaznya. Halaman 534. Hadis Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah 5748. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syu'mu fid dari wal mar'ati wal faras. Kesialan ada pada rumah wanita dan kuda. Kesialan ada pada rumah wanita dan kuda. Hadis berikutnya ini menetapkan bahwa terkadang tiga objek tersebut mendatangkan kesialan dalam kehidupan nyata. As-su'mu fid dar, kesialan itu pada rumah, pada wanita dan pada kuda. Hadis berikutnya Nabi SAW mengatakan setelah ada sebelumnya la adwa wa la tiyarata, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan juga tidak ada anggapan sial. Ya. Kemudian Nabi SAW menegaskan di ujung hadis tersebut innama syu'mu fi thalatha, nasib sial itu atau kesialan itu sesungguhnya ada pada tiga: wanita, kuda dan rumah. Wanita, kuda dan rumah. Jadi makna hadis ini setelah menafikan keumuman bahwa tidak ada nasib sial, ya, tidak ada kesialan didatangkan oleh apapun juga, ya. Lalu dikhususkan bahwa ada tiga yang pada kehidupan nyata mendatangkan kesialan. Ya. Wa innama syu'mu, sesungguhnya kesialan itu pada tiga: wanita, kuda dan rumah. Hadis setelahnya, ya, jadi hadis yang tadi yang pertama 48 itu, ya, 5748 menetapkan adanya kesialan. Begitu juga 49, 5749 menetapkan adanya kesialan pada tiga benda tersebut. Hadis 5750. Ya, sanadnya saja yang panjang ini, bunyi hadisnya tetap sama. Ada tiga nasib sial, penyakit yang menular dengan sini dan tambahan nasib sial. Ya, bunyi hadisnya sama dengan dua hadis sebelumnya, bahwa kesialan itu sesungguhnya ada pada rumah, wanita dan kuda. Hadis yang sekarang, ya, lebih tegas lagi. Hadis yang sekarang lebih tegas lagi. In iyyakun minasu'mi syai'un haqqun. Jika kesialan itu ada dalam kehidupan nyata, maka dia ada pada kuda, wanita, dan rumah. Jika kesialan itu benar-benar ada pada sesuatu, ya, maka hanya ada pada kuda, wanita, dan rumah. Sisanya itu kesialan yang itu hanya sebatas khurafat. Kesialan yang terlarang, yang dilarang oleh yang masuk dalam konteks hadis, la tiyarah, tidak ada nasib sial. Hukum asalnya tidak ada nasib sial. Tidak ada yang mendatangkan kesialan pada seseorang. Ya. Kemudian setelah itu ada pengecualian. Ini yang tadi hadis yang semuanya yang kita baca tadi menetapkan pengecualian dari nasib sial itu pada tiga dalam lafaz hadis tersebut. Kemudian ditambah nanti adalah pembantu, al-khadim. Ya. Al-khadim, pembantu. Jadi keempat objek tersebut bisa jadi mendatangkan kesialan. Nanti akan diuraikan oleh Imam Nawawi seperti yang tadi saya baca rincian dari ditetapkannya sial dari empat hal tersebut. Apa rinciannya nanti akan kita baca terjemahannya. Jadi ini yang perlu kita ketahui sekarang ini, walaupun kemarin saya pemahamannya berbeda. Yang sekarang kita jelaskan bahwa asalnya tidak ada nasib sial dengan lafaz la tiyarah, tidak ada nasib sial. Kemudian Nabi SAW menetapkan innamasyu'mu fi thalatha atau asyu'mu fi thalatha, iyakun minasyu'mi syai'un haqqun, jika kesialan itu ada benar-benar pada sesuatu, maka sesuatunya tertentu. Apa itu yang tertentu? Tiga. Kemudian tambah satu lagi, pembantu. Jadi empat hal ini bisa jadi mendatangkan kesialan bukan karena zatnya tetapi perilakunya. Bukan karena zatnya tetapi perilakunya. Bisa jadi perilaku. Nanti rumah akan ada penjelasannya kenapa terkadang mendatangkan kesialan. Rumah. Bukan bentuk rumahnya, warna rumahnya, letak rumahnya, tetapi rumah itu sendiri bisa jadi mendatangkan kesialan. Dan hadis ini seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi tadi, kalau memang itu ada kesialan pada tiga atau empat perkara tadi, ada solusi yang ditawarkan oleh syariat, yaitu mungkin saja rumah itu ditinggalkan, atau wanita yang tadi menjadi istri di ceraikan, atau kuda tadi bisa jadi dijual, atau pembantu tadi budak bisa jadi dijual karena dia harta milik, ya, karena kesialan yang dihasilkan oleh empat hal tersebut. Ya, inilah pemahaman yang sekarang saya dapatkan setelah membaca uraian dari Syekh Sa'di dan Imam Nawawi dan lafaz hadis yang telah kita baca. Karena memang di sini sangat tegas, iyakun minasyu'mi syai'un haqqun, jika ya, kesialan itu memang nyata, maka dia hanya ada pada tiga, ya, rumah, kuda, dan wanita. Baik, kita lanjutkan, nanti akan kita baca kenapa kesialan ada ditetapkan oleh Nabi pada tiga atau empat perkara tadi. Akan kita baca uraian dari Imam Nawawi. Hadis berikutnya 5752. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Harun bin Abdullah qala haddatsana Rauh bin Ubadah qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnadi mithlahu. Sanadnya ke Syu'bah sampai ke Ibnu Umar sama, dan bunyi hadisnya juga hampir sama. Walam yakul haqqun. Jadi kalau kita kembali ke lafaz sebelumnya, iyakun minasyu'mi syai'un haqqun. Di sini tidak ada haqqunnya. Iyakun minasyu'mi syai'un, jika kesialan itu memang nyata ada, ya, maka dia ada pada wanita, kuda, dan rumah. Wanita, kuda, dan rumah. Tidak ada hakunnya. Ya. Berikutnya, 5753. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكَرْ إِبْنُ إِسْحَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي مَرْيَمْ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانِ إِبْنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أُتَيْبَةِ إِبْنُ مُسْلِمْ أَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرْ أَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء jika kesialan itu ada, fa fil farasi wal maskani wal mar'ah, maka keberadaannya pada kuda, pada tempat tinggal yaitu rumah, dan pada wanita. Ya. Kemudian 5754, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Malik an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'din radiyallahu an. Ini sahabat yang lain, Sahal ibn Sa'ad radiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fa fil mar'ati wal farasi wal maskani, ya'ni asy-syu'ma, jika dia ada, maka adanya pada wanita, pada kuda, pada tempat tinggal. Dia di sini maksudnya adalah syu'mu, kesialan. Ya, yakni as-su'ma. Jika dia ada, kata Nabi, maka keberadaannya hanya pada wanita, pada kuda, dan pada tempat tinggal, yaitu rumah. Yang dianya di sini maksudnya adalah kesialan. Jika sial itu ada, maka pada tiga perkara tersebut. 5755. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Hisham ibn Sa'ad an Abi Hazim an Sahal, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, bimithlihi, lafaznya sama dengan sebelumnya, in kana fa fil mar'ati wal farsi wal maskani, yakni asy-syu'ma. 5756, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdullah bin al-Harith an ibni Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran, bukan Sahal bin Sa'ad lagi di sini, Jabir radhiyallahu anhuma, yukhbiru an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, ia mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fi syai'in, jika dia ada pada sesuatu, fa fir rab'i wal khadimi wal farasi, fa fir rab'i wal khadimi wal faras, pada keluarga dan pada pembantu dan kuda. Ar-rab' sini artinya adalah rumah, ya. Kalau sekarang bahasa Arab itu artinya keluarga. Tidak ada uraiannya. Ya, baik. Di sini terjemahan ar-rab'i rumah, memang tidak ada masalah karena rumah sudah ada dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Kalau itu artinya keluarga, dan keluarga maksudnya istri di sini, wanita, ya, ini juga termasuk dalam lafaz-lafaz sebelumnya. Terlepas dari dua makna tersebut, ya, kedua-duanya sudah ada dalam lafaz hadis-hadis sebelumnya. Kemudian al-khadim tambahannya. Al-khadim ini tambahan yang baru. Ya. Al-Faras sudah ada. Intinya kalau kita gabungkan semua lafaznya, berarti ada empat keberadaan nasib sial tersebut yang ditetapkan oleh Nabi. Sisanya tidak ada. Kalaupun ada memang nasib sial itu, maka ada pada empat hal tersebut. Baik, kita akan sebelumnya kita makna hadis makna bab ramalan nasib sial atau nasib sial, asalnya seorang muslim harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada kejadian apapun juga kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang ditakdirkan akan terjadi dan yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka." Hadis riwayat Tirmidzi dan sahih. Ya, apa yang ditetapkan untukmu itu pasti terjadi dan tidak akan melenceng darimu. Ma asabaka lam yakun li yukhti'aka. Apa yang ditakdirkan oleh Allah untukmu itu pasti akan engkau dapatkan. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak ditakdirkan, lam yakun li yusibak, tidak akan mungkin menimpamu atau tidak akan menujumu. Ini keyakinan seorang muslim. Kemudian yang kedua itu keumuman hadis la tiarah. Ini yang harus kita jadikan prinsip dalam hidup. Setelah yang pertama tadi, bahwa semua yang terjadi takdir Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti akan kita dapatkan dan tidak akan melenceng. Apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan kita capai dan tidak akan menimpa. Yang kedua, keumuman hadis la tiarah. Tidak ada nasib sial. Umum ini, la tiarah, tidak ada nasib sial. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada nasib sial, maka hanya ada pada empat hal. Ya, umumnya dalam riwayat yang tadi lafaznya adalah tiga, rumah, wanita dan kuda. Ya, rumah, wanita dan kuda. Apakah kuda dikiaskan kepada yang lain seperti sekarang ini kendaraan? Tidak, karena memang Nabi menyempitkan pengkhususan, pengecualian tadi. Pada makanya dia mengatakan dalam sebagian lafaznya kata-kata menyempitkan. Iyakun, jika memang ada, maka keberadaannya hanya pada tiga. Kemudian dalam riwayat sebelumnya, innama, ini juga dalam ilmu bahasa Arab namanya adatul hasr, alat untuk menyempitkan dan tidak untuk mengembangkan. Innama, sesungguhnya hanyalah, ya, keberadaan sial itu hanyalah pada tiga perkara. Ini poin yang ketiga yang harus kita pahami. Yang pertama, semua kejadian takdir Allah. Yang kedua, keumuman bahwa tidak ada yang mendatangkan kesialan. Kemudian kalau toh pun ada kesialan, keberadaannya hanya pada tiga atau ditambah satu lagi, yaitu empat hal. Sekarang kita masuk kepada uraian Imam Nawawi. Ya. Halaman 542. Pada niat kedua, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah? Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syu'mu fid dari wal mar'ati wal faras." Kesialan itu ada pada rumah, wanita dan kuda. Di dalam riwayat lain disebutkan, ini semuanya ada dalam riwayat yang tadi kita baca. Di dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya, ada kata-kata sesungguhnya. Sesungguhnya kesialan hanyalah ada pada tiga hal. Wanita, kuda, dan rumah. Di dalam riwayat lain diterangkan, jika kesialan itu ada pada sesuatu, maka hanya ada pada kuda, tempat tinggal, dan wanita. Riwayat lain menyebutkan, jika kesialan itu ada pada sesuatu, maka hanya ada pada rumah, pelayan, dan kuda. Ini semua lafaznya sudah kita pelajari tadi. Keempat-empat lafaznya ada, dan kesemuanya menegaskan bahwa ada pengecualian, ya, keberadaan sial ini pada benda, pada objek tertentu, yaitu pada tiga atau empat, atau tiga di sini disebutkan, hal, ya. Para ulama, sekarang penafsirannya lagi. Kenapa dikecualikan itu? Ya. Para ulama berpendapat, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hadis tersebut. Ya. Imam Malik dan sekelompok ulama berkata, hadis tersebut dipahami sesuai dengan zahirnya. Bagaimana zahirnya? Itu pengecualian. Kalau memang ada nasib sial, berarti kalau tiga hal tadi mendatangkan kesialan, solusinya tadi. Ya, rumahnya ditinggalkan, kemudian pindah ke rumah yang lain, wanitanya diceraikan, kudanya pun dijual. Itu solusinya. Karena zahirnya memang mengecualikan bahwa sial itu ada pada beberapa hal tersebut. Ya. Boleh jadi, ini dia, zahirnya seperti itu, memang ada kesialan. Boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan rumah sebagai sebab kemudaratan dan kebinasaan bagi penghuninya. Ya. Pada suatu waktu, demikian juga memilih wanita, kuda atau pelayan tertentu. Jika Allah Ta'ala menghendaki, maka terkadang terjadi kebinasaan jika seseorang memilikinya. Maksudnya adalah terkadang kesialan terjadi pada ketiga hal tersebut, sebagaimana yang dinyatakan di dalam riwayat yang berbunyi, jika kesialan itu ada pada sesuatu, maka hanya ada pada kuda, tempat tinggal, dan wanita. Jadi memang menetapkan adanya sial pada benda-benda tersebut. Al-Khattabi, salah seorang pensyarah, dan kebanyakan ulama berkata, maknanya adalah pengecualian dari merasa sial terhadap sesuatu. Ya, pengecualian dari merasa sial terhadap sesuatu. Jadi asalnya tidak ada sial, kemudian dikecualikan. Jadi merasa sial terhadap sesuatu adalah perkara yang terlarang. Kecuali jika seseorang memiliki rumah yang dia tidak suka menetap di sana, atau seorang wanita yang dia tidak suka bersama dengannya, atau seekor kuda atau pelayan yang tidak disukainya, maka hendaknya orang tersebut meninggalkan itu semua dengan cara menjualnya dan yang sejenisnya, atau menceraikan wanita itu. Ulama yang lain menuturkan, itu pendapat yang pertama ya, ulama yang lain menuturkan, kesialan pada rumah adalah ruangannya yang sempit. Ya. Ruangannya yang sempit. Jadi nyata rumahnya orang tidak suka karena, bukan karena rumah itu sial, tapi memang keadaannya yang tidak cocok dengannya. Sehingga dia berpisah. Ya. Mungkin kadang-kadang ungkapannya seperti itu, rumah ini datang sial karena memang ruangnya sempit dan tidak cukup untuk keluarga yang mulai banyak jumlah anggotanya, ya, ruangannya yang sempit, keburukannya dan gangguan para tetangga di sekitar itu. Jadi bukan pada zahirnya. Kalau tadi kan zahir, terkadang mendatangkan kemudaratan, kerugian, kesialan, apes, misalnya kepemiliknya. Ini makna yang pertama ya. Bahwa memang mendatangkan. Itu pun tidak masalah, karena memang Nabi mengecualikan. Kalaupun memang ada sial itu, maka ada pada rumah, wanita, dan kuda, serta pembantu. Secara zahir. Bahwa terkadang mendatangkan empat berkah itu kesialan, dan cara untuk melepas diri adalah dengan tadi yang ditawarkan oleh para ulama. Ya tinggalkan, kemudian terpaksa dijual, bila terpaksa diceraikan istri tersebut, diceraikan. Ya. Sementara pendapat yang kedua tidak. Mereka menakwilkan bukan karena sial makhluknya, tetapi sifatnya. Sifatnya yang sial. Misalnya ruangan yang sempit, warna catnya, atau memang sudah tidak layak. Misalnya seorang mengontrak ya. Awalnya dia suka, tetapi ketika anggota keluarganya sudah banyak, kamarnya cuma dua, akhirnya dia tinggalkan, ini kita tidak menyukainya lagi. Kemudian jarak tempat kerja yang dia sudah pindah sudah jauh, sehingga dia meninggalkan dan tidak nyaman dengan rumah tersebut. Ini takwilnya. Bukan karena rumah itu mendatangkan kesialan, tapi suasana rumahnya lagi. Yang awalnya dia nyaman saja, tapi karena rumah anggota keluarganya sudah bertambah, kemudian tempat kerjanya sudah berpindah, sehingga dia tidak lagi suka dengan rumah tersebut, sehingga dia ya otomatis dia meninggalkannya karena tidak suka, bukan karena rumah itu pada zatnya mendatangkan kesialan, tapi kondisi rumahnya yang akhirnya membuat dia tidak suka kepada rumah tersebut. Ini pendapat yang kedua, bukan pada zahirnya yang mendatangkan kesan, tapi sifat tiga hal atau empat hal itu yang membuat dia tidak suka. Keburukannya atau gangguan para tetangga. Misalnya tetangganya datang baru, awalnya tetangganya baik. Nah, tiba-tiba karena rumah kontrakannya berubah-ubah siapa tetangganya, datang yang baru, ternyata yang baru ini luar biasa, sangat terganggu, dan mereka merasa tidak mengganggu. Orang yang mengganggu dan tidak merasa mengganggu, ini yang susah. Tapi kalau orang yang mengganggu dan merasa mengganggu, dengan mudah kita bisa memberikan, ya, menyampaikan bahwa kita terganggu dan mereka berubah. Tapi kalau orang mengganggu dan tidak merasa mengganggu, ini yang susah. Ya, kalaupun kita nanti menyampaikan, mereka akan merasa kita mengganggunya. Ya. Nah, ini asalnya memang rumahnya tidaklah sial, tetapi dengan kedatangan tetangga itu kita tidak suka lagi tinggal di sana. Tidak suka lagi, dan akhirnya, nah, ini yang dimaksud bahwa ada memang sial, tetapi bukan pada zat rumahnya, tapi kondisi di sekitar yang membuat dia kita rumah itu tidak kita sukai, dan bahkan kalau di sana kita kalau keluar dan ingin balik ke rumah lagi, pulang ke rumah, kita merasa berat. Ya. Sama dengan istri tadi, ya. Bukan wanitanya itu yang mendatangkan kesialan, bukan karena istri itu sial, tapi karena sifat istrinya. Kalau yang pertama tadi, memang sial terkadang wanita itu. Ya. Kalau yang sekarang tidak. Ya, sifat istrinya itu yang membuat dia merasa tidak suka, tidak nyaman. Ada seorang suami mengatakan, saya tidak, memang kalau pulang ke rumah itu seakan-akan pulang ke neraka. Ya. Makanya dia lebih banyak di luar. Bahkan lebih nyaman tinggal kontrak sendiri atau nginap di hotel daripada pulang ke rumahnya, karena ke rumahnya masuk rumah saja dia sudah merasa, ya, sudah merasa sempit dadanya, melihat keadaan istrinya, mendengarkan suara kata dan kata-kata istrinya, dia merasa tidak nyaman. Ini yang dimaksud dengan su'um tadi dalam pendapat yang kedua. Ya. Dan gangguan para tetangga, ini rumah ya. Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu tentang wanita. Kesialan pada wanita adalah kemandulannya. Ya. Jadi karena tidak kunjung punya anak, ya, akhirnya banyak masalah. Ya. Karena suami stres, istri juga stres, pertanyaan-pertanyaan orang-orang di sekitar, kerabat, kapan punya momongan? Besok, hari ini bertanya, besok bertanya lagi. Lusa bertanya lagi, semakin sempitlah dada kedua pasangan suami istri. Kemudian munculnya kecemburuan ketika suami bekerja, ya, karena ya, merasa yang dibutuhkan untuk mendatangkan hal yang baru dalam rumah itu belum juga kunjung datang. Akhirnya ini yang membuat seorang suami merasa tidak betah dengan istrinya. Kemandulan, kekasaran lidahnya, dan melakukan hal-hal yang mencurigakan, buka HP, ya, ketika dekat untuk melihat, sama-sama melihat, ditutupnya, kan mencurigakan, kenapa mesti ditutup, atau dipindahkan ke aplikasi, ke program yang lain, atau ada yang dihapus, ya, chatting-chattingnya dihapus, mencurigakan, ya, ini maknanya. Kemudian kesialan pada kuda adalah jika ia tidak dapat digunakan untuk berperang, hanya sekedar dimiliki, ya, tidak ada fungsinya. Ada yang mengatakan bahwa kuda yang tidak mau berjalan dan kuda yang mahal harganya, ini juga termasuk sial pada kuda, yaitu kuda yang sifatnya seperti tadi, tidak ada fungsinya, tidak bisa dipakai untuk bekerja, untuk menghasilkan harta, ya, hanya pengeluaran saja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kuda itu tidak mau berjalan, nah, ini juga termasuk sialnya. Kesialan pada pelayan, ini yang lainnya, yang keempat, yang lepas hadis terakhir tadi, ada pelayan yang dikecualikan juga, adalah keburukan akhlaknya dan tidak amanah dalam melaksanakan hal-hal yang dibebankan kepadanya. Kerjanya tidak becus, suruh mengepal lantai, ya, tetap kotor, cuci kain semuanya, ya, tidak bersih, ya. Nah, ini sial. Sifat pelayannya itu yang mendatangkan kesialan. Bukan pelayannya itu yang datang yang sial, tapi sifatnya. Seperti wanita juga, sifat wanita itu yang mendatangkan kesialan. Bentuk rumah, karena di sana sudah ada tetangga atau cukup untuk keluarga besar juga tidak sudah tidak memadai lagi kecukupannya. Ini yang keadaan kondisi rumahnya yang mendatangkan kesialan. Ini pendapat yang kedua. Sementara yang pertama tadi memang zahirnya bahwa wanita mendatangkan sial, rumah mendatangkan kesialan, kuda mendatangkan kesialan, begitu juga pelayan tadi mendatangkan kesialan. Kedua-duanya, kalaupun memang ada rasa dalam diri kita terhadap hal-hal seperti itu, maka tidak ada masalah. Karena kedua penafsirannya itu cukup kuat. Ya, cukup kuat, apalagi yang pertama tadi itu di situ ada pendapat Imam Malik dan yang lainnya, dan sekelompok ulama yang lain, bahwa itu zahirnya. Yang harus kita camkan dalam kehidupan kita, tahapan-tahapan tadi. Kita harus beriman dengan takdir, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asalnya tidak ada yang mendatangkan sial, la tiyara. Kemudian kalaupun nanti ada yang mendatangkan kesialan, hanya pada tiga atau empat hal tadi yang telah kita pelajari. Kalau memang terasa oleh kita dalam kehidupan kita bahwa rumah kita, istri kita, kuda, kalau kita punya kuda, karena memang saya tidak melihat adanya pengumuman di sini. Dikiaskan kepada kuda itu, misalnya mobil, kendaraan, tidak ada. Karena Nabi SAW memutlakkan itu. Tidak menyebutkan unta, tetapi hanya kuda. Hanya kuda. Jadi jenisnya itu yang dituju, bukan penggunaannya. Bukan fungsinya. Jadi bila mana punya pelayan, dan pelayan ini bisa jadi pelayan yang kita sekarang ini, sebagai wanita juga umum ya. Kalau kuda khusus, kudanya saja, pelayan bisa. Walaupun asalnya dahulu budak yang berfungsi sebagai pelayan, yang sekarang juga pembantu. Ya, terkadang pembantu itu, ada orang dalam satu bulan itu tiga kali ganti pembantu. Ya, karena memang tidak cocok datangkan kesialan. Ya, datang dia ambil pembantu yang pertama, ya dalam beberapa hari sudah banyak yang hilang di rumah. Kan sial jadinya. Sudah banyak yang hilang, berkurang, piring kurang, sendok kurang, periuk kurang, rice cooker yang dua tinggal satu, misalnya. Nah, kemudian itu enggak diganti yang baru. Sama saja. Ya. Menguping pembicaraan majikannya atau tuan rumah dan seterusnya. Jadi caranya seperti tadi, melepaskan diri dari bisa jadi karena kalau kita tetap mempertahankannya, banyak kerugian dalam hidup itu yang sial. Ya, banyak hal-hal yang mendatangkan kerugian. Kemudian ya, itu tentang pelayan ya, keburukan akhlaknya dan tidak amanah dalam melaksanakan hal-hal yang dibebankan kepadanya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan su'mu, kesialan di sini adalah ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan seseorang. Ya, ini lebih umum lagi, lebih sederhana. Itu yang dimaksud dengan itu bukan sial yang umum yang kita anggap, tetapi terkadang tidak sesuai. Bisa jadi dia tidak datang sial, cuma tidak sesuai bekerja apa ketika jadi kontrak misalnya. Atau banyak orang yang berteman dengan seseorang, baru beberapa hari berteman tidak sesuai. Tabiannya tidak sesuai, bisa jadi ini ya. Bisa jadi hal yang seperti ini berlaku. Jadi intinya keumuman hadis la tiyara ternyata ada pengecualiannya. Dan pengecualiannya hanya terbatas pada tiga atau empat hal. Dan kita tidak boleh menganggap sial anak, karena tidak ada dalam pengecualian. Kita tidak boleh menganggap sial angka, ini termasuk dalam keumuman. Angka atau letak rumah, areal tanah. Kalau rumah tadi masalah rumahnya ya. Kemudian kendaraan ya, kendaraan atau yang lain-lainnya yang di luar pengecualian yang tadi ya, di luar pengecualian yang tadi. Walaupun pengecualian itu pun juga ada dua penafsiran di sana. Yang pertama adalah zahirihi, bahwa memang terkadang mendatangkan sosial, atau secara pernah ditakwilkan bahwa rumahnya yang memang tidak sesuai lagi ya, kondisi ruangannya yang sudah sempit karena jumlah keluarga sudah banyak. Awal ngontrak kan pasangan suami istri saja, tapi punya anak satu, punya anak dua, akhirnya tidak nyaman lagi tinggal di sana. Apalagi ruang untuk bermain halaman rumahnya tidak kecil sekali, di depannya jalan raya. Nah, ini kan bagi pemilik rumah ini atau pengontrak rumah ini, baginya datang kesialan. Ya, akhirnya, atau sudah ada kejadian misalnya, ya, anaknya diserempet oleh mobil ketika keluar dari halaman dan tidak ada pagarnya. Ya, atau diserempet oleh motor, akhirnya dia kita tidak nyaman lagi tinggal. Kan sial itu, tidak nyaman, tidak nyaman lagi tinggal di kontrakan ini, kita pindah ke kontrakan yang lebih nyaman. Nah, ini makna yang kedua. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bab yang ke-34. Kita masuk ke bab yang ke-35 agar pelajaran yang akan datang ada yang akan kita pahami, yaitu dengan judul Tahrimul Kihana wa Ityanul Kuhan, haramnya perdukunan dan mendatangi dukun. Ya, haramnya perdukunan dan mendatangi dukun. Perdukunan maksudnya orang berprofesi sebagai dukun. Ya, berprofesi sebagai dukun. Sebelumnya dukun terkadang dalam ungkapan kita kan banyak maknanya. Ya. Ada yang tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Istilah dukun yang tidak termasuk ke pembahasan kita, seperti dukun yang hanya sekedar pengobatan. Dukun beranak kan dukun juga. Dia mengeluarkan profesi untuk bidan, tapi diistilahkan dengan dukun beranak. Ada dukun yang sekedar mengobati, dan tidak ada praktek-praktek kesyirikan. Ya. Cuma dipanggil atau diistilahkan dengan dukun. Jadi pemahaman dukun yang dimaksud oleh bab kita ini, yang diharamkan profesinya dan juga bahkan mendatanginya, adalah orang-orang yang berinteraksi dengan jin, ya, yang nanti praktek-prakteknya adalah kesyirikan. Praktek-prakteknya adalah kesyirikan, unsurnya syirik, mistik, ya. Dan prakteknya membaca mantra, kemudian nanti ada kemenyannya, kemudian pakaiannya hitam-hitam. Kemudian nanti akan ada tata cara pengobatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ini semuanya masuk dalam kategori ini. Ya, al-kuhan. Itu baik itu dalam bentuk pengobatan atau ya, memberikan jasa melenyapkan orang atau memberikan penyakit kepada orang. Ya, bukan sekedar mengobati. Ada orang yang dukun juga termasuk dalam konteks ini, dia mengobati tetapi mengobati orang yang kena sihir pula. Ya. Ini juga termasuk dalam konteks kita ini. Dia profesinya itu. Dan dia mengobati tapi mengobati pasien-pasien yang kena ilmu sihir pula. Dengan cara yang sama. Melawan sihir dengan sihir. Ya, melawan sihir dengan sihir masuk dalam konteks bab kita ini, pengharaman perdukunan dan mendatangi para dukun. Hadis yang pertama 5757. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي صحابة نبيني معاوية بن الحكم السلمي هذا معاوية بن أبي سفيان يا di sini معاوية بن الحكم معاوية بن الحكم ini hadisnya tentang dia bersin dalam solat kemudian mengucapkan alhamdulillah ya atau oh ya, ada kawannya yang bersin, saya agak ragu-ragu. Kemudian orang kawannya itu mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian kawan-kawannya yang ikut sholat bersamanya memberikan isyarat untuk tidak melanjutkan berbicara atau berdialog dengan manusia dalam sholat. Kan yarhamukallah kan dialog dengan manusia. Mereka memberikan isyarat memukul-mukul paha agar dia sadar bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Kemudian sampai dia melihat orang-orang yang protes kepadanya dengan isyarat tersebut banyak, akhirnya dia emosi. Kalian ini kenapa? Saya kan beribadah, ya, mengucapkan doa untuk orang. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW memanggilnya. Dia kira Nabi SAW marah. Itu nih, jadi ketika dia dipanggil di depan orang kan, jangankan marah dengan marah sebenarnya, dengan kenapa kata-kata kenapa kamu lakukan itu juga sudah merasa itu pukulan yang berat di hadapan orang banyak. Tapi Nabi SAW ternyata tidak mengatakan itu. Sungguhnya sholat ini, itu saja dia mengatakan. Sungguhnya sholat ini tidak pantas diucapkan kata-kata di antara manusia atau dialog di antara manusia. Dia adalah munajat kepada Allah. Jadi dialognya hanya dengan Allah. Makanya namakan sholat yaitu hubungan dengan Allah. Ya, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak adalah ya ucapan antara manusia. Walaupun dalam doa, ya, kepada kawan yang sedang sholat. Lalu dia setelah mendengarkan pembelajaran yang begitu luar biasa dan tidak menyudutkan dia, dia mengatakan, saya mendapati dia seorang guru yang yang paling mulia, guru yang paling benar maksudnya. Saya tidak mendapatkan guru yang mengajarkan ilmu lebih baik daripada Nabi SAW. Dia tidak mencela saya, dia tidak menegur saya, justru dia hanya memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk saya ketahui bahwa sholat ini adalah ucapan antara manusia dengan Allah, bukan manusia dengan manusia. Ya. Bukan hubungan perkataan manusia dengan manusia. Kalaupun nanti ada dialog antara manusia dengan manusia, hanya sebatas isyarat. Ya. Itu pun kalau memberikan isyarat kan, ucapannya bukan ke manusia ketika imam keliru, ketika sholatnya seharusnya berdiri, dia sujud, apakah disarankan, berdiri tetapi duduk. Ada seperti itu? Tidak, ucapannya subhanallah. Ucapannya subhanallah. Dan imam yang keliru tadi otomatis tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Tanpa ada ungkapan langsung, kamu salah, kamu keliru, kamu lupa. Tidak ada. Tetapi hanya subhanallah. Ya, subhanallah. Bagi wanita hanya memukul punggung tangannya. Itu saja untuk memberikan aba-aba. Dialog di antara manusia dalam sholat tidak ada sama sekali secara lisan. Ungkapan langsung kata-kata tidak. Kalaupun nanti ada aba-aba, ada peneguran bahwa keliru imamnya, itu hanya pemujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Dan imamnya otomatis tahu dia melakukan kekeliruan. Ya. Kekeliruan. Ini yang perlu sementara Muawiyah melakukan demikian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa sholat ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba dengan hamba. Ya. Inilah Muawiyah bin Hakam. Qal radhiyallahu ta'ala an qal qultu ya Rasulullah umuran kunna nasna'uha fil jahiliyah. Banyak perkara yang telah kami lakukan di masa jahiliyah. Kunna na'til kuhan. Dahulu kami mendatangi para dukun. Qala, kata Nabi SAW tegaskan, fala ta'tul kuhan. Maka semenjak sekarang kamu jangan datangi lagi para dukun. Larangan langsung dari Nabi SAW. Ya, fala ta'tul kuhan. Maka janganlah datangi para dukun. Qala qultu kunna natatayyar. Kata Muawiyah bin Hakam, dahulu kami juga melakukan tiarah. Menganggap sial. Burung. Ya. Ini yang biasa mereka lakukan. Kunna natatayyar. Qala dhaka syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum. Ya. Itu adalah sesuatu yang terasa oleh salah seorang kamu di dalam dirinya, maka jangan sampai menghalangi dia. Jadi tidak ada lagi tiara. Kalau nanti ada sesuatu yang terasa, nampak burung tersebut kemudian terasa, maka jangan hentikan, lanjutkan. Karena tidak ada tiara. Ya. Lanjutkan aktivitas, jangan sampai menghalangi kalian dari beraktivitas karena menganggap nasib sial. Karena menganggap nafsi sial. Ini dua perkara yang ditanyakan oleh Muawiyah bin Hakam. Salah satunya berkenaan dengan mendatangi dukun. Nabi SAW tegaskan, maka jangan datangi oleh kamu dukun. Ini hadis yang pertama sekaligus kedua-duanya yang ada dalam bab. Haramnya perdukunan dan mendatangi para dukun. Kira-kira kenapa Nabi melarang untuk mendatanginya? Kenapa Nabi melarang untuk mendatanginya lagi? Karena profesinya sudah haram. Berinteraksi dengan mereka sudah haram karena mereka orang-orang yang berbuat dengan perkara yang haram. Kalau ternyata mereka mubah, tidak mungkin Nabi melarang mendatanginya. Ya. Jadi kedua-dua yang tertara dalam bab pengharaman perdukunan sudah dalam hadis ini. Ya. Kemudian secara tegas mendatangi dukun juga sudah jelas dalam konteks hadis ini. Ini yang bisa kita baca untuk bab yang ke-35 ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus ini bab, kalau kita butibnya adalah bab yang ke-20. Bab ke-20. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.